Cie yang baru pulang dari Thailand nih, ketemu gebetan baru di sana nih ya? Kamu tinggi. Hah? Apa? Kamu bertinggi-tinggi. Terus? Ngelamur rayam kerja nih gue mas. Kerja. Mas Jo, iya ki aku diarani ini ki. Iya ki aku diarani ini ki. Gaya dia sekarang, go internasional. Tapi di sana dia gak kerja bro. Bahasanya swadikap-swadikap gitu ya? Iya, swadikap-swadikap. Apaan nih lo, yoran lo. Tapi di sana dia gak kerja. Ngedit, belanja sambil nyari bule-bule. Sukanya kan bule dia. Ngeri kali. Iya dong, kiki. Ya gak apa-apa lah, walau kita terharap jarak dan waktu. Yang penting kita itu tetap satu rasa masuk cinta. Masuk sikat fir. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Satu rasa menggapai bahagia. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu.